Halo nak, ono apa? Pak, keran di omahku cukak iki. Carane ngati apa, Pak? Oh, gampang iku. Pucuke keran copoten dhisik. Mari ngono ketoken mbek pipane gawe graji wesi ya. Engko kare dicongkel gawe palu ambek obeng. Oh. Tapi anu kon iso ta? Kan jarine tanganmu sering gringgingen ambek kebas. Iya, Pak. Paling ora gejalane neuropati iku, sing disebabno kekurangan vitamin neurotropik. Coba ta, ngombe yo Neurobion Forte. Kabeh wong duwe pahlawan. Contone wong tuane awake dhewe, teko wong tuwa, awake dhewe akeh belajar. Salah sijine gejala neuropati sing disebabno kekurangan vitamin neurotropik. Bantu ngatasi gawe Neurobion Forte. Kombinasi vitamin B1, B6 dan B12 kanggo ngobati gangguan saraf sing disebabno kekurangan vitamin neurotropik. Oi, yole, bapak ati nglebokke lagu nok HP. Ya apa ya carane? Oh, bapak download ae di internet. Oh. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Merck untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir.